Audiobuku.com mempersembahkan Legenda Sunda Ciung Wanara. Ciung Wanara adalah legenda di kalangan orang Sunda di Indonesia. Cerita rakyat ini menceritakan legenda kerajaan Sunda Galuh, asal-muasal nama Sungai Pamali, serta menggambarkan hubungan budaya antara orang Sunda dan Jawa yang tinggal di bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Disusun oleh tim audiobuku, dibawakan oleh tim Harilab Studio. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permanadikusuma. Prabu Permanadikusuma mempunyai dua orang istri. Istri yang pertama bernama Dewi Naganingrum, sedangkan yang kedua bernama Dewi Pangrenyek. Baginda Sang Permanadikusuma telah lama memohon kepada Tuhan agar diberi putra, tapi telah sekian lama kedua istrinya tidak mengandung. Sekalipun Baginda telah memohon dengan tekun, tapi permohonannya belum terkabul juga. Setelah memerintah kerajaan dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Dan karena itu, ia memanggil menteri kesayangannya, Arya Kebonan, yaitu menteri yang menjadi kepercayaan Baginda di istana. Pada suatu hari, datanglah Arya Kebonan ke istana untuk menghadap kepada Sang Baginda. Ketika Arya Kebonan mengetahui Baginda sedang beristirahat, berbaring di kamar tidurnya, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal, tidak dapat langsung menghadap kepada rajanya. Karena menyangka Baginda sedang tidur, Arya Kebonan mengeluh. Alangkah senangnya jadi seorang raja. Segalanya serba dilayani. Tidak seperti diriku ini, sekalipun telah bekerja keras, tapi tak pernah bertemu dengan kesenangan. Alangkah bahagianya jika aku menjadi seorang raja. Sang raja yang mendengar keluhan Arya Kebonan segera memanggilnya. Kau ingin menjadi raja, Arya Kebonan? Oh, Baginda, ampun Baginda. Hamba kira Baginda sedang beristirahat di kamar. Arya Kebonan terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka raja mendengar keluhannya. Karena merasa bersalah, Arya Kebonan tak dapat menjawab pertanyaan Baginda. Jika benar-benar kau ingin menjadi raja, baiklah. Aku akan memberikan kerajaanku. Asalkan kau dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan jujur. Aku hendak pergi bertapa. Aku menitipkan kedua permaisuriku. Ingat, kau harus bertindak bijaksana selaku raja. Mohon ampun tuanku atas kesalahan hambamu ini. Tapi jika sekiranya memang Baginda percaya dan bersedia menyerahkan kerajaan Galuh Pakuan ini kepada hamba, sudah tentu hamba akan mengikuti pesan Baginda. Syukurlah jika kau bersedia dan merasa sanggup. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh Si Lengser, aku serahkan kerajaanku. Namamu sekarang ku ganti menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera bersemedi dan lenyaplah Baginda dari hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Di kemudian hari, Raja Sang Permanadikusuma menjadi seorang Brahmana bernama Ajar Sukarsi. Arya Kebonan